Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Taib. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-1017. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Muttafaqun alaih. Kila kafatahu al makruha tilkal lailah wa kila kafatahu angkiyamil lail. Dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka dua ayat itu sudah mencukupinya. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ada yang berpendapat maksud dua ayat itu sudah mencukupinya, yakni malam itu cukup ayat-ayat tadi menjaganya dari sesuatu yang tidak disukai. Ada juga yang berpendapat maknanya ialah dua ayat tadi cukup sebagai ganti pahala dari sholat malam. Nah, barakofikum. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini masih terkait dengan beberapa surat-surat atau ayat-ayat yang memiliki keistimewaan khusus sehingga layak untuk dihafalkan. Di antaranya ialah dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, yakni ayat yang ke-285 dan 286. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal basir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, ayat 285 dan 286. Jika kita baca pada malam hari, maka pahalanya itu sebanding dengan sholat malam. Keutamaan yang kedua, Allah Ta'ala akan menjaga orang tersebut sampai pagi dari segala sesuatu yang tidak disukai yang terjadi. Insyaallah, ya. Ini memang ada kekhususan baik ayatnya maupun waktu membacanya. Naam. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimani apa yang diturunkan kepada beliau dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Kita tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Semuanya diimani. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka juga berkata, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana. Ya Allah Rabb kami, ampunilah kami. Wa ilaikal masir. Dan kepadamulah tempat kembali. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kebaikan yang dilakukan oleh jiwa itu akan dirasakan manfaatnya, dan kejelekan yang dilakukan akan ditanggungnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami ketika kami lupa atau tidak sengaja melakukan kesalahan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Ya Allah Rabb kami, janganlah Engkau beri kami beban seperti beban yang Engkau berikan kepada umat-umat sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah Rabb kami, janganlah Engkau beri kami beban di luar kemampuan kami. Wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, rahmati kami. Anta maulana, Engkaulah penolong kami. Fansurna alal qaumil kafirin. Tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Nah, dua ayat ini ketika dibaca pada malam hari, maka keutamaannya ialah Allah akan menjaganya dari para bahaya atau perkara-perkara yang tidak disukai sampai pagi. Dan pahalanya setara dengan qiyamul lail. Nah, kalau ternyata dia juga bangun malam, ya dapat pahala lagi dari qiyamul lail, ya. Nah, orang yang cerdas, kesimpulannya adalah kesimpulan yang positif. Berarti kalau saya sholat malam juga, pahalanya juga akan lebih banyak. Kalau orangnya itu kurang cerdas, kesimpulannya negatif. Gak usah bangun malam, baca ayat ini saja sudah cukup. Beda kesimpulan. Nah, kita diharapkan menjadi orang-orang yang cerdas. Ayat ini dibaca dan berusaha untuk bisa bangun malam, walaupun dua rakaat ditambah dengan tiga witir atau satu witir, yang penting rutin, lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, hadis berikutnya. Yang ke-1018. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, sepi dari bacaan Al-Quran. Sungguh syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Kali sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, taib, hadis ini secara khusus menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah dalam rumahnya, maka rumahnya akan dilindungi dari gangguan setan-setan jin. Rumah yang dijauhi oleh setan-setan bangsa jin, maka rumah itu akan didekati oleh para malaikat. Rumah itu akan menjadi rumah yang barokah, penuh rahmat. Rumah yang penghuninya nyaman. Penghuninya tidak diganggu oleh gangguan-gangguan setan jin. Nah, bagaimana dengan surat yang lain? Taib, surat yang lain juga demikian, tapi khasiatnya tidak seperti khasiat atau manfaat surah Al-Baqarah. Nah, ini memang cukup panjang ayatnya ya. 286 ayat. Sekitar 2 juz setengah ya. Taib. Ya enggak langsung dibaca semuanya enggak masalah ya. Yang penting ada kekhususan dan keistimewaan surah Al-Baqarah. Dalam hal ini menunjukkan bahwasanya kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Hari apapun, momen apapun. Ini perlu diketahui, kalau ada orang yang mengatakan, mana dalil yang melarangnya? Ucapan semacam ini hanya ucapan orang-orang yang memang tidak mau berbenah. Dalam hadis cukup jelas, kalau rumah itu tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran, berarti sama seperti kuburan yang tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran padanya. Kalau orang itu cerdas sedikit saja akan menyimpulkan, oh ya, berarti rumah itu harus diperbanyak bacaan Al-Quran. Kalau di kuburan tidak. Kalau di rumah enggak dibacakan ayat-ayat Quran, berarti sama kayak kuburan, ya kan? Sudah jelas. Nah, ini dilakukan sebaliknya. Kuburan ramai baca Quran, rumahnya sepi. Ya, nah, ini terbalik. Kemudian dalam hadis ini, Ikhwanawitina azakumullah, menunjukkan bahwasannya setan bangsa jin itu sangat lemah. Jika berhadapan dengan orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Dan sangat kuat pengaruhnya ketika menghadapi orang-orang yang tidak rajin baca Quran atau gak pernah baca Quran. Setan dekat dengannya. Gak lari. Karena yang dibaca bukan Al-Quran. Apalagi kalau yang dibaca, yang didengarkan itu musik, nyanyian. Wah, setan tambah senang ya. Joget bareng. Ya, setan tambah senang. Yang perlu diketahui bersama. Kalau orang itu dijauhi setan, maka paling tidak gangguan dari luar itu aman. Orang ini akan terbimbing ke dalam kebaikan. Tapi kalau orang ini sudah dipepet setan, bakal menjadi teman setianya setan, wah ini akan digiring di jalan kesesatan dan kebatilan. Waliyadu billah. Di antara sebabnya tadi itu, yang satu rajin baca Quran, yang satu menjauhi Al-Quran. Taib, wabil khusus suratul Baqarah. Nah, suratul Baqarah ini termasuk di antara surat yang panjang dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran, ya, seperti yang telah kita ketahui tadi itu. Terdiri dari 286 ayat. 6. Per ayat itu panjang-panjang. Jadi benar-benar mantap. Ya. Kandungan isinya juga lengkap. Barakofikum. Hadis berikutnya yang ke-1019. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abal Mundir atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadarabba fi sadri wa qala liyahnikal ilmu. Abal Mundir. Rawahu Muslim. Taib. Dari sahabat yang mulia, Ubay ibnu Ka'ab, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wahai Abul Mundir, ini kunyahnya Ubay ibnu Ka'ab, apakah engkau tahu ayat apa dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, yang bersamamu yang dianggap ayat terbesar? Maka aku menjawab, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, dan seterusnya. Maka Rasulullah menepuk dadaku. Beliau kemudian mendoakan aku. Semoga ilmu yang bermanfaat senantiasa membuat engkau nyaman dan mengangkat derajatmu, wahai Abul Mundir. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa ada satu ayat dari surah Al-Baqarah yang punya keutamaan tadi, yang dikatakan sebagai ayat yang paling agung, yakni paling mulia dalam Al-Quran, yang dikenal dengan istilah ayat kursi. Karena dalam ayat ini menyebutkan tentang kursinya Allah Azza wa Jal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Naam. Surah Al-Baqarah ayat 255. Naam. Ayat kursi ini disebut ayat Al-Qur'an yang paling agung, yang paling afdal, yang paling mulia. Karena di dalamnya terdapat puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan menyebutkan kursi Allah Subhanahu wa taala yang luasnya langit dan bumi. Walaupun kursi itu bukan makhluk yang paling besar, tapi besarnya kursi itu melebihi langit dan bumi. Makhluk yang terbesar yang Allah ciptakan itu arsy. Nah, baik, sehingga ayat ini disebut dengan ayat kursi, karena menyebutkan tentang kursinya Allah Azza wa Jal. Ayat kursi ini juga termasuk ayat yang memiliki banyak khasiat. Nah, di antaranya disebut sebagai ayat yang paling agung, ayat yang paling utama dan mulia. Kemudian ayat kursi ini juga ampuh untuk mengusir setan-setan bangsa jin. Nah, jadi ketika ada yang baca ayat kursi, setan-setan bangsa jin itu gak berani mendekat. Nah, ayat kursi ini termasuk bagian dari surah Al-Baqarah. Nah, sehingga kalau kita enggak bisa menghafal surah Al-Baqarah yang panjang, ya dibaca, dihafalkan ayat kursinya yang pendek tadi. Barakofikum. Dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang kecerdasan dan keutamaan Ubay ibn Ka'ab yang memiliki kunyah Abul Mundir. Ketika ditanya oleh Rasul, jawabannya benar. Tahukah kamu ayat Al-Quran yang paling agung, yang paling afdal, yang paling mulia? Ternyata Ubay ibn Ka'ab Abul Mundir ini jawabannya benar, yaitu ayat kursi. Maka Nabi mendoakan kebaikan untuk Abul Mundir. Liyah nikal ilmu Abul Mundir. Semoga ilmu menjadikan engkau nyaman, membuat engkau bermanfaat, dan menjadikan martabatmu menjadi tinggi. Ya, itu makna liyah nikal ilmu. Hadis berikutnya yang ke 1020. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wa qalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdhi zakati Ramadan. Fa atani atin fa ja'ala yahtu min at-ta'am. Fa khatu fa qultu la arfa annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala inni muhtaj wa alayya iyal wa bi hajah shadidah. Fa khallaitu anhu fa asbahtu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal bariha? Faqultu ya Rasulullah, saka hajah wa iyalan, farahimtuhu, fakhallaitu sabilahu. Faqala ama innahu qad qadabaka wa sayaud. Fa'araftu annahu sayaud liqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Farasattuhu. Faja'a yahthu minat ta'am. Faqultu la'arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala da'ni fa'inni muhtaj wa alayya iyal. La'a'ud. Farahimtuhu. Fakhallaitu sabilahu. Fa'asbahtu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal bariha? Qultu ya Rasulullah, saka hajatan wa ihalan, farahimtuhu, wa khallaitu sabilahu. Faqala innahu qad kadabaka wa sayaud. Farasattu asalisah. Faja'a yahthu minat ta'am. Fa'akhattu faqultu la'arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa hadha akhiru thalathi barat. Innaka tas'umu annaka la ta'utu thumma ta'ud. Faqala da'ni fa inni u'allimuka kalimat yanfa'uka Allahu biha. Qultu ma hun? Qala idza awaita ila firasik faqra ayatal kursi fa innahu la yazala 'alaika minallahi hafid wa la yaqrabaka syaitan hatta tusbih. Fa khallaitu sabilahu fa asbahtu fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asirukal bariha? Faqultu ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimat yanfa'uni Allahu biha. Fa khallaitu sabilahu fa qala mahi? Faqultu qala li idza awaita ila firasika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta tahtima wal ayah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa qala li la yazalu 'alaika minallahi hafid wa la yakrabu syaitan hatta tusbih. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Ta'lamu man tukhatibu mundu thalathin ya Abu Hurairah? Qultu la. Qala dhalika syaitan. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau pernah bercerita, Rasulullah SAW memberi aku tugas untuk menjaga hasil zakat bulan Ramadan. Kemudian ada seseorang yang datang dan mencari-cari makan. Aku tangkap dia. Aku katakan kepadanya, akan aku laporkan kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun berkata, jangan, aku lagi mengalami kebutuhan. Aku punya banyak tanggungan. Aku sangat butuh bantuan. Maka aku melepaskannya. Ketika pagi hari aku melaporkan, wahai Rasulullah. Ketika pagi hari Rasulullah bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Maka aku pun menjawab, wahai Rasulullah, dia mengatakan sedang kesulitan, banyak tanggungan. Akhirnya aku kasihan, aku lepas. Maka Rasulullah bersabda, ketahuilah, dia berdusta padamu dan pasti akan kembali lagi. Maka aku yakin dia kembali karena Rasul yang mengatakannya. Aku intai kedatangannya. Benar, dia datang cari makanan. Kemudian aku tangkap lagi. Aku bilang kepadanya, aku akan melaporkanmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata orang itu, jangan lepaskan aku. Aku sangat butuh pertolongan. Aku banyak tanggungan. Aku janji gak akan kembali lagi. Maka aku pun kasihan sama dia. Aku lepas. Ketika pagi hari, Rasulullah tanya lagi kepada aku, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Aku menjawab, ya Rasulullah, dia sangat membutuhkan bantuan, memiliki banyak tanggungan. Aku kasihan, aku lepas dia. Maka Rasul bersabda, dia dusta kepadamu. Dia pasti akan kembali lagi. Maka untuk yang ketiga kalinya aku intai kedatangannya. Dan benar, dia datang mencari makanan. Aku tangkap orang itu. Aku katakan, sungguh aku akan melaporkanmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang ketiga kalinya. Kamu mengatakan tidak kembali. Ternyata kamu kembali. Maka dia pun berkata, tolong lepaskan aku. Aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Allah akan memberi manfaat dengan kalimat itu. Aku bertanya, apa itu? Dia mengatakan, kalau kamu mau tidur ketika sudah merebahkan diri di ranjang, maka bacalah ayat kursi. Maka Allah akan selalu menjagamu. Setan tidak akan berani mendekatimu sampai pagi. Akhirnya aku lepas dia. Ketika pagi hari, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Aku berkata, wahai Rasulullah, dia mengatakan, aku ajari kamu beberapa kalimat, Allah akan memberimu manfaat dengannya. Hanya aku lepas. Kata Rasulullah, apa itu? Maka aku mengatakan, dia berkata kepadaku, jika engkau mau tidur dan sudah rebahan di ranjang, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir al-ayah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka Rasulullah, maka dia berkata, kamu akan selalu dapat penjagaan dari Allah dan setan tidak akan berani mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi pun bersabda, saat ini dia benar, tapi dia itu pendusta. Ucapannya tadi benar, tapi dia itu pendusta. Tahukah kamu siapa yang kamu ajak bicara selama 3 hari ini, wahai Abu Hurairah? Aku mengatakan, enggak tahu ya Rasulullah. Itu adalah setan. Nah, kata sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini khasiat ayat kursi. Yang lain adalah, jika dibaca ketika akan tidur, maka Allah akan menjaga kita. Dan setan tidak akan berani mendekati kita. Yang kedua, setan itu pendusta. Tidak bisa dipercaya. Kalau ini karena Rasulullah yang membenarkan, maka kita membenarkan karena Rasulullah yang membenarkannya. Seandainya tidak ada pembenaran dari Rasulullah, maka kita tidak boleh percaya sama apa ini? Setan. Nah, kemudian yang namanya pencuri biasanya selalu berbohong. Alasannya, saya miskin pak, gak makan pak, pokoknya begitu ya. Nah, kalau memang kita memiliki wewenang, maka kita gak boleh berbelas kasihan sama pencuri diambil. Ya, sesuai dengan hukum. Nah, masalah alasan biasanya adalah sekedar untuk apa ini? Siasat supaya dilepas, ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah doa yang disampaikan Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab, liyahnikal ilmu abal mundir, apakah boleh untuk yang lain? Naam, boleh ya. Nah, boleh. Misalkan kita mendoakan anak kita, liyah nikal ilmu. Ya bunayya, woi anakku, enggak masalah ya. Nah, tetapi memang lain ya. Kalau yang mengucapkannya Rasul sama yang mengucapkan kita itu lain bobot ya. Naam. Tapi setidaknya kita boleh mendoakan orang lain dengan doa kebaikan tadi. Nah, karena dalam kaidah bahwasanya hukum itu umum walaupun sebabnya khusus. Sebabnya memang terkait dengan Abul Mundir Ubay bin Ka'ab, tapi secara hukum berlaku untuk semuanya. Nah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.